saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berasal usul etnis, dalam berbahasa, dan sebagainya. Atas dasar itulah saya mengucapkan selamat kepada Anda semua dengan forum ini. Terima kasih dan selamat malam. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sebentar. Semua mengasihi Gus Dur. Amin. Jangan lupa Ibu. Gus Dur para rawuh. Gus Dur dawuh teng kula. Dawuh teng kula langsung perihal mengapa Gus Dur sering mau diundang ke gereja. Alasane Gus Dur Marzuki menyampaikan dakwah itu wajib kepada siapapun. Balighu anni walau ayah. Kebenaran Islam harus kami sampaikan. Kami di sana bukan kami ikut Kristen, tapi kami di sana menyampaikan kebenaran Islam. Sopo ngerti ono siji loro sing masuk Islam. Alasane Gus Dur male dawuh teng kula. Ngene lho Marzuki, neng gereja iku satpame Islam. Nggih. Neng gereja itu cleaning servisnya Islam. Teng gereja niku tukang kebune yo Islam. Lah saya diundang neng gereja gelem Marzuki, engko mari ceramah, saya punya kesempatan jatoni imani satpam barang ini ki. Jadi Gus Dur menyempatkan diri nemoni satpame. Jenengmu sapa? Arifin. Berarti Islam kon, nggih. Najan kerjane kene tak peseni kudu tetep iman Islam sampai mati. Nggih, Gus. Ngoten niku. Dadi tujuane Gus Dur niku ngrawat umat sing kececeran niku. Ibarate ngene lho Marzuki. Nek sampean ngaji ning pondok, ning masjid, ning madrasah, iki padha karo ngopeni gabah yang sudah berhasil dibawa pulang dilebokne ambek kene ngaran. Dilebokne lumbung, lebokne karung. Tapi senajan umume gabah selamat dibawa pulang, ono lo Marzuki gabah siji loro sing kececer niku. Lale iku gak diopeni engko dipek wong liya. Nek aku gak oleh merono, terus gak ono sing ngandani satpamiku supaya tetep Islam, supaya tetep iman. Lek ngono gak oleh, terus suwe-suwe satpame melebu Kristen, sapa sing dosa? Sapa sing tanggung jawab? Jadi tujuane Gus Dur niku mereka orang dukung Kristene. Mereka niku siji menyampaikan dakwah Islam. Nomor loro ngopeni gabah sing kececeran. Sae napa mboten? Sae. Cuma rawan fitnah. Ngoten. Halo. Sampai sekarang Gus Dur dituduh sing apa? Pluralisme, sing dituduh sekuler, dituduh anteknya Israel, pancen dohire ngoten niku. Tapi bagi Gus Dur wajib nyelamet ne imane wong sing kececer. Wajib menyampaikan kebenaran Islam. Gus Dur jalan mawon, emang gue pikirin. Emang gue pikirin gitu aja kok repot. Assalamualaikum. Ah, Tuhan Rasul. Dua kali salatullah salamullah naik ala yasin hati billah ala yasin hati. Sebentar, sebelum diteruskan, ada yang tidak setuju, angkat tangan. Gimana itu selawatan kok pakai lagu gereja? Bagaimana itu nyanyi lagu gereja kok di tengah-tengah orang Islam? Ayo, sing nesu, angkat tangan, Zai. Kenapa tidak berani? Tidak apa-apa. Kalau tidak setuju daripada ngerasani, mending sekarang, yuk, sebelum kita terusin. Ayo. Apakah ada lagu gereja, Bu? Ada apa yang disebut lagu gereja itu ada? Nah, ya banyak macam ya. Itu nada dilekuk-lekuk yang biasa dibawakan di gereja. Kami lagu yang paling terkenal yaitu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Ya, oke. Bentar, Bu. Saya mau ngajak berpikir lagi. Ya. Jadi itu kan tadi kalau pakai notasi Bu apa Bu? Yang apal Bu? Sol, la, sol, mi gitu kan? Jadi kan cuma do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya tak? Do, re, mi, fa. Jadi kalau gitu do, re, mi, fa, sol, si, do milik wong Kristen, wong Islam gak boleh gawe. Eh? Ya apa? Tadi kan cuma sol, la, sol, mi gitu kan? Jadi sol milik orang Kristen, gitu. Mi milik orang Kristen, terus orang Islam tidak boleh pakai. Jadi lagu itu tidak ada agamanya. Mosok lagu judul Malam Kudus agama Kristen tidak ano. Lagu itu cuman alat sama dengan pisau, sama dengan payon ini, sama dengan mikrofon, sama dengan mobil. Boleh enggak mobilnya orang Islam dipinjam orang Kristen? Boleh enggak mobilnya pastor dipakai untuk ngantar Pak Yai? Boleh, wong cuma alat kok. Jadi enggak ada masalah. Tadi kan lagunya sama, tapi kan sampean pakai salatullah. Di sini Malam Kudus, di sini salatullah. Kebetulan pas, Bu. Kebetulan pas, jadi tidak ada masalah. Apa masalahnya? Apakah agamanya itu tadi apa lagunya Kristen? Masa ono lagu ono agamone? Pohon kelapa agama Buddha, ini gak ono pohon kelapa kok agama Buddha. Itu cuman alat boleh dipakai oleh siapa saja, gitu ya Bu ya. Orang Kristen juga boleh memakai lagu selawat dulu Romo Mangun di tempel juga bikin terbangan. Haleluya prak, haleluya prak prak murek. Gusti Yesus prak, Bunda Maria. Boleh terbangan, wong terbangin mek kulit sama kayu kok. Masuk terus jadi mek wong Islam. Oh berarti kulitnya kulit sapi, berarti semua sapi milik orang Islam. Berarti orang Kristen gak boleh makan soto sapi ini. Wah ya gendeng nek ini carane urip. Ya. Jadi tidak ada lagunya itu. Kalau anda misalnya Allahu lurus samawat, ini mesti orang Islam. Jadi sopo, anda ke Lebanon, anda ke Mesir, tiap sore denger gitu, terus amin amin. Se, iku wong Kristen iku Yahudi barang. Saya di Jerman itu sampai Allah, Allah. Soalnya ono lagu wapi banget di sebuah gedung. Itarikalina ya liya habibi, menilina lew. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Barang tak delok lho, kok muda. Wah, ternyata tari telanjang. Itarikalina ya. Jadi, ngerti ya? Islam tidak sama dengan Arab, Kristen tidak sama dengan Barat. Tidak ada hubungannya Islam sama Barat. Tidak ada. Ya, hubungannya bukan hubungan nilai, hubungannya itu hubungan budaya saja. Jadi, tadi kan do re mi fa sol, kalau Jawa kan selendro pelok. Tadi kan leri ler tandur itu kan nadanya beda sama Barat. Tapi kalau mau leri ler pakai bahasa Arab ya enggak apa-apa. Leri ler leri ya enggak apa-apa juga. Ngono ya. Dadi ojo nesuan to. Ya. Ojo duduk haram. Bid'ah. Ojo ngono ta ya. Dilihat dulu konteksnya. Jadi enggak apa-apa, Bu. Gitu. Bahkan sampean lewat depan masjid silent night yang enggak apa-apa kok. Sing gak oleh pas jumuan sampai maju. Loh, tapi saya pernah diminta ngaji di gereja, Bu. Boleh enggak saya ngaji di gereja? Boleh. Ono sing mureng-murengkan itu gereja. Aku gak ero aku roe gedung. Kan di depan patung Yesus. Lah jareku ana Yesus, jareku reca kok kata aku. Jelas ya, Mas ya? Oke. Ini saya akhiri untuk tema ini, sudah paham ya. Jadi jangan mudah bertengkar ya soal gitu ya. Sholat Dominaulah.